Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'athi rahmatan alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar al-ikhwah wal-akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari ke-13 Ramadan, yang juga merupakan pertemuan ke-13 dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qurnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema yaitu sabar adalah kunci segala kebaikan. Jadi tema kita hari ini yaitu sabar adalah kunci segala kebaikan. Baik bagi para pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan, bisa melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.zulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasihat@yahoo.com, atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0853-9986-3739, dan bisa juga melalui telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul Sabar adalah kunci segala kebaikan. Oleh itu, kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Dari keindahan puasa di bulan Ramadan, dan ini adalah keutamaan secara umum untuk puasa itu, demikian pula dari keindahan ibadah-ibadah yang